Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Mengisi kekosongan jadwal beliau Ustaz Abu Mahfud Ustaz Qamar Hafizahullah, maka insyaallah pagi ini kita melanjutkan pembahasan terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada pembahasan Kitabul Muamalat, masih masuk pada pembahasan bab Al-Wadi'ah, barang titipan. Dan kita masih pada permasalahan yang ketiga, yaitu yang membahas tentang hukum-hukum seputar al-wadi'ah. Hukum-hukum yang berkaitan seputar barang titipan. Qala al-mu'allif, sadisan yang keenam di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan al-wadi'ah. Idza khafa al-mustawda' 'ala al-wadi'ati aw arada as-safara فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها وإلا دفعها إلى الحاكم فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به. Idza khafa al-mustawda', apabila orang yang dititipi suatu barang dia merasa takut, khafa, merasa takut, 'ala al-wadi'ah, atas keselamatan barang titipannya, aw arada as-safara, atau dia akan melakukan perjalanan, dia sekeluarga sehingga rumahnya kosong. Kalau seandainya dia pergi sendirian, ada anaknya, ada istrinya, ada pembantunya. Ini sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Boleh bagi dia untuk tetap membiarkan barang itu di rumahnya, dijaga oleh anak, istri, dan pembantunya. Namun sekarang permasalahannya muncul suatu kondisi di mana yang tadinya aman, sekarang dia merasa takut. Entah dari perampokan, pembegalan, atau penggarongan, karena kondisi yang sudah tidak aman di desanya, di kampungnya, sehingga dia takut dengan keselamatan barang titipan tadi. Atau dia ingin melakukan perjalanan safar sekeluarga sehingga rumahnya kosong, khawatir kalau barang titipan itu tetap dibiarkan di rumah, saat dia pergi rumah kosong mungkin dijebol oleh maling rumah dan diambil barang tersebut. فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَىٰ صَاحِبِهَا. Dalam kondisi seperti ini, dia takut akan keselamatan barang titipan yang sebelumnya telah dia terima, dia sanggup, dia menerima amanah barang titipan tersebut saat situasinya aman. Namun ketika dia telah takut, khawatir, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya. Au wakilihi, atau kepada wakil dari pemilik barang tersebut. Misal tetangganya dititipi barang oleh tetangga yang satunya. Ana mau safar pulang kampung, nitip motor ini. Ayo sudah enggak masalah. Ana juga kondisinya akan tetap di sini. Seiring waktu berjalan 2 bulan, 3 bulan, dari sekian bulan yang ditentukan, ternyata tetangga yang sudah menerima barang amanah tadi ditelepon dari keluarganya di kampung, menyatakan bahwa orang tuanya sakit, ayahnya sakit parah, ibunya sakit parah, segera datang. Mau gak mau dia harus berangkat. Nah ini bagaimana dengan barang titipan tadi? Wajib sebelum dia berangkat, wajib untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dihubungi pemiliknya, antum di mana sekarang? Oh, ana masih di kampung ini, belum bisa balik. ini anak juga harus safar, kondisi orang tua sakit, kami sekeluarga ingin safar, ini barang titipan antum mau anak kembalikan. Siapa kira-kira yang antum percaya untuk barang ini anak titipkan kepadanya? Oh, titipkan kepada si fulan. Sudah, berarti dia telah menunaikan amanahnya. Titipan kepada wakilnya. Fa illam yajid huma fa innahu yahmiluha ma'ahu fis safari. Kalau dia tidak menjumpai keduanya, enggak bisa menghubungi pemilik barang tersebut, tidak tahu pula siapa wakil yang bisa diserahkan barang itu kepadanya, maka dia harus membawa serta barang titipan itu bersama dengan perjalanan safarnya. Idza kana dzalika afdalaha, jika hal itu yaitu dia membawa barang tadi dalam rangka lebih bisa menjaga barang itu daripada dia tinggalkan. Kalau tidak memungkinkan, enggak mungkin ini motor, dia sendiri sudah bawa motor. Enggak mungkin satu orang mengendarai dua motor secara bersamaan. Bagaimana ini? Tidak memungkinkan untuk dibawa serta. Fa innahu wa illa dafa'aha ila al-hakim. Kalau memang tidak memungkinkan, maka dia harus menyerahkannya kepada al-hakim, kepada penguasa yang memiliki perkara, memiliki urusan, orang yang berwenang. Kalau di tempat kita bisa di kantor kepolisian, di kantor kepala desa, titipan kepada mereka. Ini barang titipan, jelaskan kepada mereka. Setelah itu, bismillah, berangkat safar. Fa illam yatamakkan aw da'aha 'inda man yathiqu bihi. Kalau ternyata juga tidak memungkinkan, mereka juga enggak bisa menerimanya, merasa tidak mampu untuk menjaganya. Di kantor kepolisian petugasnya selalu berganti yang piket, enggak cuma satu orang, hari ini lain, besok lain lagi, besok lagi lain lagi. Berarti harus turun temurun menyerahkan amanah itu kepada setiap orang yang bertugas di hari yang berbeda. Akan sulit untuk menjaga barang itu. Atau pemerintah desa merasa enggak mampu untuk menerima amanah tadi karena kesibukannya. Untuk menghubungi pemiliknya juga tidak bisa. Wakilnya juga tidak diketahui. Maka fa illam yatamakkan, jika tidak memungkinkan, auda'aha 'inda man yathiqu bihi. Dia titipkan kepada orang yang paling dia percayai bisa untuk menjaga barang tersebut. Siapa di antara kenalan-kenalannya, di antara kerabatnya, di antara sahabat sejatinya yang kira-kira bisa dititipi dan amanah. Kalau dia jumpai, serahkan kepadanya. Titipkan barang itu kepada dia. Dan itu merupakan udzur syar'i bagi orang tadi untuk memindahkan barang itu dari amanah dia kepada orang lain. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati ila al-madinati awda'a al-wada'a li ummi Ayman radhiyallahu anha wa amara 'aliyan an yaruddaha ila ahliha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau menitipkan barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada beliau, beliau titipkan lagi kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha, saudari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang itu secara bertahap kepada para pemiliknya, karena Nabi sudah berangkat safar. Nabi pergi hijrah dari Mekah, meninggalkan negeri Mekah menuju Madinah melalui jalan yang tidak umum dilewati oleh orang-orang Quraisy. Amanah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wada'i', barang-barang titipan yang ada pada Nabi masih banyak milik tokoh-tokoh Quraisy. Dibawa safar tidak memungkinkan. Dibiarkan di rumahnya khawatir akan terlantar, maka dipindahkan, dititipkan kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha. Dan Nabi juga memerintahkan sahabat saudara dari Ummu Aiman yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Wa kadzalika idza marida al-mustawda' maradan makhufan wa 'indahu wada'i' fa innahu yajibu 'alayhi radduha ila ashabiha. Fa in lam yatamakkan aw da'aha 'inda al-hakimi aw 'inda man yathiqu bihi. Demikian pula apabila seseorang itu sakit. Orang yang tadinya diberi amanah, sehat, seger, tiba-tiba sakit. Makhufan, sakit yang dikhawatirkan berakhir dengan kematian. Sakitnya parah. Wa indahu wada'i', dan dia memiliki wada'i', barang-barang titipan milik orang-orang lain yang selama ini dia terima. Dia mampu menjalankan amanah tersebut dan orang-orang biasa menitipkan barang-barang berharganya kepada dia. Fa innahu yajibu 'alaihi radduha ila ashabiha, wajib bagi dia untuk mengembalikan barang-barang itu kepada pemiliknya. Tidak harus dia yang mengembalikan. Bagaimana mungkin dia dalam kondisi sakit, terbaring di tempat tidur, mungkin juga tangannya terlilit dengan selang infus, mungkin juga hidungnya terpasang di sana selang oksigen, enggak bisa bergerak artinya. Maka boleh dia memerintahkan anak-anaknya, saudara-saudara yang dia percaya untuk secara bertahap mengembalikan barang-barang titipan tadi. Ini barang titipan si fulan, tolong sampaikan ke sana, kembalikan. Katakan bahwa si fulan sakit, tidak lagi mampu menjaga barang titipan ini. Kembalikan satu persatu. Fa illam yatamakkan, kalau tidak memungkinkan bagi dia untuk mengembalikan barang-barang tersebut dalam saat kondisi dia yang sakit, au da'aha 'indal hakim au 'inda man yathiqu bihi, dia titipkan kepada penguasa, kepada hakim atau kepada orang yang dia percayai. Entah tiba-tiba dia jatuh kemudian dibawa ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit belum ada keluarganya yang menjaganya, baru saudara-saudara, teman-teman yang mengantarkannya ke rumah sakit. Sebelum masuk ruang ICU dia masih bisa berpesan kepada orang yang mengantarnya, tolong sampaikan kepada keluarga saya, barang-barang titipan yang ada di rumah segera kembalikan kepada para pemiliknya. Boleh yang seperti ini. Sabian yang ketujuh, idza kanatil wadi'atu dabah, idza kanatil wadi'atu dabatan, lazimal mustawda' i'lafaha wa taghdiyataha, fa in ahmalaha wa talifat dhaminaha wa ya'thamu bihadzal ihmali li hurmatiha wa li anna kulla kabidin ratbin fiha ajrun. Idza kanatil wadi'atu, apabila barang titipan itu adalah dabatan, binatang, binatang ternak. Ini tetangga tiba-tiba safar di tempat kita, ini sering terjadi. Sering terjadi di tempat kita. Orang yang punya ternak 1-2 ekor kambing harus safar pulang kampung 1-2 hari. Dia titipkan kepada tetangganya, "Afan, ana mau safar, nitip ini ya, 2 ekor kambing ini." Kalau ternyata tetangganya tadi merasa mampu, ya sudah siap, insyaallah berapa hari? 2 hari. Sudah gampanglah 2 hari, ana juga punya kambing, nanti ngaritnya barengan, biar ana yang ngaritnya. Bila iwad, tanpa upah. Karena al-wadi'ah ini bila iwad, tanpa upah. Kalau dibayar, ada uang, ada anggaran bagi orang yang menjaga barang tadi, ini bukan lagi wadi'ah, tergantung akadnya. Nah sekarang ini permasalahannya, wadi'ah nitip dan tidak memberikan upah. Sementara barang yang dititipkan adalah dabah, binatang. Entah itu ayam, entah itu kambing, sapi. Yang jelas makhluk hidup yang dititipkan. Dan sesuatu yang berharga. Tayyib. Nah, dalam kondisi seperti ini, apabila tetangganya al-mustauda' yang diberi titipan tadi menyatakan sanggup, ya sudah, saya sanggup. Dia telah menerima amanah itu dan menyanggupinya. Lazimal mustauda'i lafaha. Wajib bagi mustauda', orang yang dititipi tadi, untuk mencarikan rumputnya, mencarikan makan bagi ternak tadi. dicarikan, diberi makan selayaknya dia memberi makan binatang ternaknya. Tidak dipilih-pilih, oh ini rumput yang jelek-jelek ini untuk ternak dia saja. Yang penting kan dia makan, cukup makan. Enggak mesti harus rumput yang bagus, enggak mesti harus rumput yang segar, atau sisa-sisa dari punya dia. Nah ini sisa-sisa ini biar kasihkan sana aja, namanya kambing lapar, sapi yang kelaparan pasti rumput kering pun akan dimakan. Daripada dia kelaparan. Ya, seperti ini berarti dia tidak amanah. Sebab dari awal dia telah menyanggupinya. Maka wajib bagi dia untuk menjalankan amanah itu sebagaimana mestinya. Wa taghdiyataha, demikian pula wajib bagi dia untuk memberikan makanan berupa gizi yang cukup. Sebagaimana binatang itu dijaga, diberi makan oleh tuannya dengan makanan yang baik. Demikian pula ketika dititipkan dan orang yang dititipi tadi telah menerima amanah itu, wajib bagi dia untuk memberikan makanan yang baik pula. Fa in ahmalaha wa talifat babinaha. Kalau dia ternyata ahmalaha, menelantarkan binatang tadi, makanya yang biasanya sehari 3 kali, pagi, siang, sore, ini cuma pagi saja, capek ngarit, udahlah kambingnya banyak, saya juga gak dapat upah, udah makanya sekali saja, pagi saja. Ternyata 2 hari berikutnya kambingnya pada sakit, masuk angin, kembung perutnya, atau penyakit-penyakit lain lah yang ada pada kambing tadi. Talifat, rusak. Sebagian ada yang mati, sebagian ada yang sakit parah. Dhaminaha, dia harus mengganti rugi kerusakan yang terjadi pada binatang tersebut. Loh kan saya cuma dititipi, kenapa saya harus mengganti? Iya, karena tafriyut yang ada padamu. Karena engkau yang sudah tadinya siap menyanggupi, namun kemudian prakteknya di lapangan menelantarkan binatang-binatang tersebut. Sehingga pertama, engkau harus mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Wa ya'samu bihadzal ihmali lihurmatiha, dan berdosa. Enggak cuma harus ganti rugi, tapi juga berdosa dia. Wa ya'zam, berdosa bihadzal ihmal, dengan dia menelantarkan binatang-binatang tersebut lihurmatiha, karena binatang itu juga memiliki kehormatan, memiliki hak. Dia posisinya dikurung di dalam kandang, kelaparan, kehausan, tidak diberi makan. Dengan sengaja tentunya, karena dia sudah tahu di situ ada kambing, di situ ada sapi yang dititipkan kepadanya dan dia sudah menyanggupinya. Namun ternyata dibiarkan terikat, dibiarkan terkurung, tidak makan, tidak minum, hingga dia mati, ini berdosa. Kita mengingat hadis Nabi SAW tentang seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia kurung, dia ikat, tidak diberi makan, tidak diberi minum di tempat pengurungannya tadi, tidak pula dilepas sehingga dia bisa mencari makan dari sisa-sisa makanan yang ada di luar sana, sehingga mati kucing itu dengan kondisi tersiksa seperti itu, menyebabkan wanita itu masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Li'anna kulla kabitin rabbin fiha ajrun. Karena berbuat baik kepada makhluk hidup akan ada pahala padanya. Demikian pula sebaliknya. Berbuat jahat terhadap makhluk hidup walaupun itu binatang, dia tidak mengganggu kita, tidak merusak kita, tidak merugikan kita, tetapi kita berbuat jahat padanya, juga akan terdapat ismun, terdapat dosa padanya. Saminan yang 8, al-mustauda aminun yuqbalu qawluhu. Idza da'a annahu radda al-wadi'ata ila sahibiha aw man yaqumu maqamahu wa yuqbalu qawluhu ma'a yaminihi idza da'a annaha talifat min ghairi ta'addin wala tafriyat. وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن. المستودع أمين, orang yang dititipi itu dia dipercaya, amin, seorang yang dipercaya, seorang yang terpercaya juga ucapannya. Yuqbalu qauluhu, ucapannya diterima. Maksudnya bagaimana? Pada kondisi-kondisi tertentu akan kita ketahui apa maksud dari ucapan al-mustauda amin. Orang yang diberi titipan itu dipercaya ucapannya. Qala idza idda'a annahu radda al-wadi'ata ila sahibiha au man yaqumu maqamahu. Apabila dia telah mengaku, mengatakan bahwa dia telah mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya atau orang yang menjadi wakil dari pemilik barang tersebut, maka ucapannya diterima. Misal seorang menitipkan barang, ana titipan ini ya, barang ini ana ingin safar 1-2 minggu, diterima oleh tetangganya, sudah enggak masalah. Kemudian sang tetangga tadi tanya, nanti kalau seandainya antum belum kembali di 2 pekan ke depan, ini barang mau anak kembalikan ke siapa? Oh, antum kembalikan saja kepada si fulan, keluarga anak. Sudah. Ternyata 2 pekan berselang, dia masih belum kembali. Orang yang diberi titipan tadi, merasa tidak mampu lagi menjaga barang itu lebih dari 2 pekan. Karena dia juga punya kesibukan. Sudah 2 pekan ini, sudah. Berdasar pada ucapan pemilik barang tadi, kalau 2 pekan ke depan dia belum kembali, barang itu boleh diserahkan kepada keluarganya yang ada di tempat A sana. Dia bawa barang tersebut, dia serahkan kepada saudaranya. Afwan, antum saudaranya si fulan? Iya. Ini 2 pekan yang lalu saudara antum menitipkan barang ini kepada anak. Dan ketika anak tanya, kalau seandainya dia belum kembali pada 2 pekan berselang ke depan, maka dia memerintahkan untuk menitipkan barang ini kepada antum. Nah sekarang ini barang anak serahkan ke antum karena anak juga sudah tidak mampu lagi menjaganya setelah 2 pekan ini. Anak punya kesibukan, anak harus safar, anak punya kegiatan. Sudah gak masalah. Diterima oleh saudaranya tadi. 2 bulan berikutnya, berarti sebulan dari barang itu dititipkan, pemiliknya balik, pulang. Kemudian menghubungi yang dititipi tadi. Mana barang titipan anak, mau anak ambil? Afwan, sudah anak serahkan kepada saudara antum. Begitu dihubungi saudaranya sana, didatangin, mau ngambil barang titipan yang dulu diserahkan kepada oleh si fulan. Enggak ada. Saudaranya menyatakan demikian, menafikan. Enggak ada. Atau barangnya rusak. Ada itu di sana, tapi barangnya rusak. Nah, di sini al-mustauda amin. Mustauda, orang yang dititip yang pertama tadi, amin. Diterima ucapannya. Sehingga ketika pemilik barang tadi komplain, itu barangnya rusak. Mustauda mengatakan, barang itu ketika ana serahkan dalam kondisi baik. Barang itu ketika ana serahkan ke saudara antum, enggak ada kerusakan sama sekali. Ya, tapi itu sekarang barangnya rusak. Dia mengatakan bahwa itu rusaknya sudah diantum. Dia amin, dipercaya ucapannya. Kalau dia menyatakan dengan ucapan yang benar, dia seorang yang jujur, apalagi ditambah dia bersumpah, wallahi barang itu ana serahkan dalam kondisi baik. Sudah. Dia enggak bisa dituntut, dia juga tidak akan mengganti kerusakan yang terjadi. Kenapa? Karena dia amin, orang yang dipercaya. Ketika orang ini tadi menitipkan barang itu kepada si fulan, kepada mustauda, dia yakin bahwa orang itu bisa menjaganya. Dia yakin orang itu bisa merawatnya. Maka demikian pula, dia harus percaya ketika orang yang tadinya dia percaya untuk bisa menjaga barangnya, telah mengatakan sesuatu tentang barangnya. Barangnya rusak, bukan di tangan dia. Dulu ketika dia menyerahkan barang itu kepada saudaranya, sesuai dengan arahan dia, barang itu masih dalam kondisi baik. Maka dia tidak dituntut, dia tidak disalahkan, dia tidak diminta untuk mengganti rugi. Ini makna dari ucapan al-mustauda amin yuqbalu qauluhu. Wa yuqbalu qauluhu ma'a yaminihi. Demikian pula diterima ucapannya apabila disertai dengan sumpah. Dia bersumpah, dia mengatakan suatu perkataan diiringi, diperkuat dengan sumpahnya, maka diterima. Idza da'a annaha talifat min ghairi ta'addin wala tafriyat. apabila barang titipan itu rusak di tangannya, namun bukan karena keteledoran dia, bukan karena dia menelantarkan barang tersebut, bukan pula karena dia melampaui batas. Misal mobil dititipkan di rumah tetangganya, oleh tetangganya langsung dimasukkan garasi. Sebagaimana layaknya mobil disimpan. Kemudian terjadi sesuatu, entah ada mobil lain yang kecelakaan numbur mobil yang di garasi tadi, atau ada anak-anak naik motor ngebut, kemudian numbur mobil yang di garasi tersebut sehingga terjadi kerusakan. Yang jelas, barang itu yang sudah dijaga sebagaimana mestinya rusak. Ketika pemiliknya mengambil barang itu ternyata sudah rusak, komplain. Ini kenapa sebelah sini peyot? Ini kenapa sebelah sini tergores mobil saya? Dia akan menyatakan barang itu rusak tanpa kemampuan saya untuk mencegahnya. Terjadi kejadian demikian, demikian, dan demikian. Apalagi dia sertai dengan sumpah. Maka pemilik barang tadi ya sudah menerima. Enggak bisa menuntut, tidak bisa menggugat. Karena kerusakan itu terjadi tanpa ta'addi wala tafriyat. وعلى المستودع الا يؤخر الوديعه عند طلب صاحبها لها. Demikian pula orang yang dititipi barang tidak boleh menunda-nunda pengembalian barang titipan apabila telah diminta oleh pemiliknya. Afwan, ana mau ngambil barang titipan ana. Enggak bisa sekarang, nanti saja. Pagi, sorenya diminta lagi. Afwan, ana butuh dengan barang titipan itu. Butuh dengan motor, misal motor yang jadi barang titipan. Mau ana ambil, enggak bisa, ana lagi sibuk. Antum di mana sekarang? Adalah, pokoknya ana enggak bisa. Balik lagi besok, lusa dan seterusnya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Fa in akharaha min ghairi udhrin wa talifat fa innahu yadhman. Kalau dia tunda-tunda pengembaliannya tanpa uzur. Uzur misal, afwan, ana enggak bisa mengembalikan sekarang, ana lagi di rumah sakit, jagain istri, jagain anak yang lagi dirawat. Kalau antum ingin ambil, silahkan ambil di rumah. Tapi kalau menunggu anak kembali, menunggu anak pulang, nanti insya Allah anak kembalikan. Ini uzur, uzur syar'i, atau hal-hal yang semisal dengan itu. Boleh, dan ketika terjadi kerusakan tidak masalah. Namun ketika ditunda-tunda tanpa ada udzur syar'i, fatalifat, kemudian rusak barang itu dalam penundaan tadi, fa innahu yadhman, maka mustauda' mengganti kerugian yang terjadi pada barang tersebut. Allahu alam bissawab. Masih ada satu poin lagi, yaitu poin yang ke-9. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Wa antum jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.